Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas hadis tentang kisah Ghulam yang seorang anak kecil atau anak muda yang dididik oleh tukang sihir untuk menggantikannya sebagai guru spiritual seorang raja. Maka pada akhirnya dia meminta pilihan kepada Allah, manakah yang lebih baik, ajaran sang dukun atau tukang sihir ataukah ajaran ulama atau rahib yang dia jumpai majelis pengajiannya setiap kali dia berangkat ke tempat tukang sihir. Maka ada seekor binatang yang melintas di menghalang jalan sehingga menghambat lalu lintas. Maka dia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lemparkan satu batu dan dia berdoa pada Allah, ya Allah, jika perkara rahib atau ajaran rahib lebih engkau cintai, maka bunuhlah binatang itu dengan batuku ini dan matilah binatang itu. Lalu ketika dia ceritakan, maka kemudian al-muhim anna hadzal ghulam akhbar rahib, kemudian ringkasnya atau yang penting atau jelasnya, anak tersebut kemudian menceritakan kepada sang ulama apa yang terjadi. Maka sang ulama mengatakan, anta al-yawm khairum minni, engkau mulai hari ini lebih baik daripada diriku, karena anak tersebut berdoa kepada Allah dan Allah langsung kabulkan seketika. Dan ini adalah satu nikmat dari Allah atas seorang hamba, ketika seorang itu ragu-ragu tentang satu hal, kemudian dia minta kepada Allah satu tanda, yang tanda tersebut bisa menjelaskan kepadanya tentang duduk permasalahan, hal yang dia bingungkan. Lalu Allah jelaskan kepadanya. Maka ini tentu satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Meminta, maka oleh karena itu, maka dalam Islam disyariatkan yang namanya salat istikharah. Jadi ghulam tadi seperti itu, ghulam tadi istikharahnya dengan melempar batu. Namun itu sudah tidak lagi masru', tidak dibenarkan dan tidak tuntunkan dalam ajaran Islam. Allah ganti dengan syariat salat istikharah. Artinya orang tidak boleh bingung mau ke Jakarta atau enggak, nah, dan lemparkan batu kemana. Maka untuk itu perbuatan semacam itu tidak dibenarkan dan diganti dalam Islam, dalam syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salat istikharah. Maka jika seorang itu punya hamma bil amri, punya niat untuk melakukan sesuatu, wa ashkala alaihi, namun dia di sisi lain dia punya kebingungan, apakah yang khairan lebih baik adalah iqdam, melanjutkan rencana, ataukah ihjam, ataukah mundur, itu yang lebih baik. Jadi punya niat ke Jakarta, ya, namun ada sedikit kebimbangan baiknya betul-betul berangkat ataukah tidak. Maka orang semacam ini dituntunkan untuk istikharah, dan jika dia minta pilihan kepada Allah dengan penuh ketulusan dan keimanan, maka Allah akan berikan kepadanya tanda yang bisa dia gunakan untuk mengetahui apakah yang lebih baik adalah melanjutkan rencana ataukah mundur dari rencana. Nah, bagaimanakah tanda yang Allah berikan hasil dari istikharah? Kalau penjelasan di sini, penjelasan Syaikh Mutsaimin rahimahullah taala di sini beliau sampaikan bahasanya, penjelasan yang Allah berikan kepada seseorang setelah orang itu istikharah boleh jadi sesuatu yang Allah masukkan dalam hatinya berupa kemantapan hatinya untuk mundur, untuk melanjutkan rencana ataukah mundur dari rencana. Kemudian yang kedua, boleh jadi mimpi yang dia lihat dalam tidurnya. Dan boleh jadi yang ketiga adalah setelah istikharah dia musyawarah dengan orang yang ya, dengan orang yang memang berkompeten dalam masalah tersebut, kemudian nampak sekali dari hasil meminta saran kalau dia harus berangkat atau dia jangan berangkat. Wa imma biridzalik, dan masih ada cara-cara yang lain. Maka minimal di sini disebutkan ada 3 cara yang Allah berikan untuk memberitahu tentang seseorang jawaban istikharah yang dia minta. Boleh jadi kemantapan hati, kemudian yang kedua boleh katakan atau mimpi yang bisa dimaknai kalau yang Allah inginkan adalah melanjutkan rencana atau mundur dari rencana yang ada. Namun mimpi itu tidak segalanya. Sebagian orang di tempat kita beranggapan ya, jawaban istikharah ya mimpi. Oleh karena itu sebagian punya tuntunan kalau habis sholat istikharah kemudian tidur. Jadi habis sholat istikharah itu apa yang dilakukan? Tidur. Nah, nanti mimpinya yang dilihat apa? Nah, itu jawabannya. Ini satu hal yang tidak benar. Maka tidur tersebut tidak harus tidur setelah sholat istikharah. Ya, tidur begitu saja. Memang jika butuh tidur karena ngantuk, enggak kemudian dipaksa-paksakan untuk tidur padahal enggak ada kebutuhan untuk tidur. Karena ada cara-cara yang lain, boleh jadi tadi sampaikan minta saran kepada orang yang kompeten dalam masalah itu. Dia punya urusan apa di Jakarta, dia tanya pada ahlinya. Maka hasil musyawarah menunjukkan kalau sebaiknya dia berangkat atau sebaiknya tidak berangkat, maka itu juga hasil, maka itu jawaban istikharah. Maka di antara karomah yang Allah berikan untuk anak ini, dia bisa menyembuhkan al-akmah, orang yang tidak punya, orang yang buta sejak lahir karena tidak ada bulah matanya, dan abros, orang yang sekujur badannya itu kulitnya belang. Caranya dia berdoa kepada Allah lalu mereka pun sembuh, dan ini adalah karma Allah untuknya. Nah, apa beda karomah ulam ini dengan mukjizat Nabi Isa? Maka jawabannya, maka ini beda dengan kisahnya Isa bin Maryam. Kalau Isa tanpa doa, dia cukup mengusap Soibul Ahad, orang yang punya cacat, lalu sembuh tanpa berdoa. Adapun orang ini, adapun ulam ini, dia berdoa tanpa menyentuh, tanpa mengusap usap. Kalau Nabi Isa tanpa berdoa cukup mengusap. Kalau orang ini berdoa tanpa perlu, tanpa mengusap. Dia berdoa pada Allah lalu Allah kabulkan doanya. Maka dia sembuhkan dengan sebab doanya tadi, orang yang buta sejak lahir, yang tidak punya bola mata, kemudian tiba-tiba langsung punya bola mata, tentu suatu kemampuan yang sangat luar biasa. Wal abras, demikian juga orang yang seluruh sekujur badannya belang kulitnya. Dan sang pendeta telah mengkabarkan pada anak ini kalau dia akan mendapatkan ujian, yakni akan ada, dia akan mengalami mihnatun, ujian, wa ikhtibar, dan ujian. Maka sang pendeta minta pada anak ini untuk tidak menceritakan tentang dirinya jika dia mendapatkan satu kasus dan permasalahan. Maka anak ini wallahu a'lam adalah seorang yang mustajab doanya. Jika dia doa kepada Allah, maka Allah terima doanya sekaligus, seketika itu juga. Dan sang raja di negeri tersebut memiliki menteri atau teman duduk yang merupakan orang buta, namun butanya bukan buta sejak lahir. Maka sang menteri ini datang dengan membawa hadiah yang sangat banyak untuk anak ini. Ketika dia mendengar apa yang dia dengar tentang kemampuan anak ini, maka setelah di depan sang anak, sang menteri mengatakan, laka maha huna ajma', untukmu semua yang ada di sini seluruhnya, jika engkau bisa menyembuhkanku. Maka sang anak pun mengatakan, yang menyembuhkanmu adalah Allah dan bukan diriku. maka lihatlah keimanan anak ini, dia tidak tertipu dengan dirinya sendiri, dia tidak terkecoh, tidak ujub dengan dirinya sendiri. Dia tidak terkecoh dengan dirinya sendiri sehingga mengklaim kalau dirinya lah yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Namun dia mengatakan yang memberikan kesembuhan adalah Allah Azza wa Jal. Maka perkataan anak ini agak mirip-mirip dengan apa yang terjadi di alami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, ketika didatangkan kepada Syekhul Islam seorang yang mesru', seorang yang kesurupan, sa'ahul jin, dia kerasukan jin. Maka Syekhul Islam membacakan sejumlah ayat Al-Quran kepadanya, namun jin tersebut tidak mau keluar. Maka mulailah Syekhul Islam memukul tengkuk orang tersebut dengan pukulan yang cukup kuat, sampai-sampai tangan Syekhul Islam itu terasa sakit gara-gara pukulan tersebut, sampai tangannya sendiri sakit. Akhirnya jin yang ada dalam tubuh orang tersebut mengatakan, berani berkata dan berkata kepada Syekhul Islam, akhruju karomatan li syekhi, aku akan keluar dalam rangka menghormati dirimu. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, jangan engkau keluar karena menghormatiku dan memuliakanku, namun keluarlah karena engkau taat pada Allah dan Rasulnya. Maka Syekhul Islam tidaklah menginginkan, tidak ingin kalau dinilai bahasanya dialah yang berjasa, namun jasa semata-mata adalah datang dari Allah Azza wa Jal, awalan wa akhiran, di awal dan di akhirnya. Maka keluarlah jin tersebut, dan tatkala jin tersebut keluar, sadarlah orang itu. Begitu sadar dia mengatakan, apa yang menyebabkan aku kok ada di tempat ini di hadapan Hadrat Syekh, di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka pada saat dia pertama kali kesurupan, boleh jadi dia ada di rumahnya atau di pasarnya, maka begitu dia sadar, dia bertanya, apa yang menyebabkan aku ada di sini? Maka orang-orang yang hadir mengatakan, subhanallah, tidakkah engkau merasakan pukulan yang terjadi pada dirimu? Maka dia mengatakan, aku tidak merasakannya dan aku tidak merasa sakit karenanya. Fa'akhbaruhu, maka orang-orang pun bercerita kepadanya tentang apa yang terjadi. Fabari ar-rajul, maka orang tersebut telah betul-betul sembuh dari kesurupan. Maka yang jadi sisi pendalilan bahasanya para ulama dan orang-orang yang beriman tidak mau menisbatkan nikmat Allah kepada mereka, namun menisbatkannya kepada yang memberikannya, yaitu Allah Azza wa Jal. Dan berkaitan dengan praktek ru'yah yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tadi kita baca, maka satu kaedah yang telah kita ketahui bersama, bahasanya pada dasarnya perbuatan ulama bukan dalil. Pada dasarnya perbuatan ulama bukanlah dalil dalam agama. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan tindakan Syekhul Islam yang meru'yah dengan plus memukul, bahkan pukulan ditengkuk, dan ini sangat bahaya. Keras itu bisa bikin orang mati. Maka di sini kita tidak tahu sikon dan yang lebih detail tentang gimana ini terjadi dan seterusnya. Maka orang tidak boleh bermudah-mudah ketika ngeru'yah kemudian main pukul, bahkan bawa kayu kemudian untuk mukul, kemudian dengan alasan saya niru praktek ru'yah Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang mau kita beri catatan, karena di sebagian buku-buku yang mengkritik praktek ru'yah disebutkan ada orang yang kemudian meru'yah dengan bawa kayu balok untuk mukul orang yang diru'yah, kemudian alasannya ngikuti Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah bukan dalil. Sejak kapan Ibnu Taimiyah jadi dalil? maka ruqyah yang ruqyah syariah yang Nabi tuntunkan sekedar membacakan ayat Al-Quran dan berulang kali membacakannya begitu saja. Bahkan meniupkan bacaan tersebut kepada orang yang sakit pun diperselisihkan. Ya. Bahkan meniupkannya ke dalam air itu juga diperselisihkan. Oleh karena itu, maka ketika orang mau mencontoh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, dalam masalah menggunakan pukulan, itu dia perlu tahafut, perlu ekstra hati-hati. Itu secukupnya, dan bukan daerah-daerah yang berbahaya, juga dengan bukan dengan alat yang membahayakan, balok, kayu. Namun ya ini boleh jadi itu yang jelas kita tidak tahu sikon detail dan apa maksud detail dalam yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam. Dan jika kita mau ru'yah syariah, ru'yah yang mengikuti syariat, maka telah datang, telah terdapat dalam syariat penjelasan tentang bagaimanakah ru'yah yang benar. Tidak ada di sana main pukul-pukul. Maka ini kemudian orang kemudian membuat kesimpulan bahasanya mukul dalam ru'yah itu adalah bagian dari ru'yah syariah, tentu satu hal yang kesimpulan yang terlalu gegabah. Syariah sama dengan nisbat kepada syariat. Nah, apa itu ada syariatnya? Adapun Nabi pernah memberikan ru'yah dengan cuma memukul ke dada dengan pukulan ringan, dengan mengatakan kemudian Uhud ya Atuwallah. Kemudian orang jin tersebut keluar dan orangnya pun sadar. Cuma demikian saja. Maka atau mungkin dari situ kemudian Syekhul Islam ngambil istimbat kesimpulan, namun kemudian dibuat kesimpulan sambil mukul tengku yang ini merupakan daerah berbahaya, tentu satu hal yang kurang tepat. Ala kulli hal, ru'yah syariah yang Nabi ajarkan telah dijelaskan dalam syariat. Tidak orang mencukupkan dengan hal tersebut. Adapun praktek para roqi atau para qari atau orang yang suka meru'yah, maka semata-mata praktek mereka tidaklah bisa kemudian kita simpulkan itu adalah syariat. Dan boleh jadi dengan berdasarkan praktek ada beberapa tindakan yang itu dirasa manfaat, namun tidak bisa kemudian disimpulkan itulah syariat. Waqala lahu, kemudian kembali ke kisah anak ini, maka gulam tadi kemudian berkata kepada sang menteri, jika engkau beriman maka aku akan doa kepada Allah. Maka orang tersebut beriman dan anak tadi berdoa kepada Allah agar memberikan kesembuhan kepadanya, maka Allah memberikan kesembuhan padanya. Jadilah dia orang yang bisa melihat. Nah, jika kita hubungkan dengan ruqyah, karena hakikat ruqyah adalah doa, maka dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang diruqyah tidak harus seorang muslim. Tidak harus seorang muslim. Boleh jadi dia orang kafir, Nasrani atau yang lain, dan diruqyah dia kesurupan kemudian diruqyah oleh seorang muslim. Itu tidak mengapa, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang seorang kepala kampung musyrik yang terkena bisa kemudian diruqyah oleh salah satu sahabat. Maka ini yang diruqyah adalah orang kafir. Maka apa yang dikatakan oleh oleh gulam ini, saya mau doakan kalau engkau mau beriman, ini tidak berlaku dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a hadzal jalis, maka sang menteri ini kemudian esok harinya datang ke tempat sang raja dan duduk di dekatnya sebagaimana biasanya. Maka sang raja bertanya kepadanya, siapakah yang mengembalikan penglihatanmu? Di sini dikatakan mengembalikan karena dulu dia melihat, karena dia bukan buta sejak lahir. Maka dia mengatakan, Tuhanku. Maka sang raja mengatakan, apakah engkau punya Tuhan selain diriku? Maka sang menteri mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka sang raja pun menangkap menterinya ini dan terus menyiksanya sampai sang menteri ini kemudian menyebut nama si Ghulam. Maka sang Ghulam ini pun ditangkap dan atau kemudian dibawa ke hadapan sang raja dan disampaikan kepadanya apa yang telah terjadi, yaitu apa yang terjadi pada sang menteri. Maka sang raja pun menyiksanya dengan siksaan yang keras dan bertanya kepadanya, siapakah yang mengajarimu hal ini? Padahal sang rahib telah pernah berpesan pada anak ini, engkau akan dapat masalah, maka jika engkau dapat masalah jangan sebut nama aku. Akan tapi boleh jadi anak muda ini ajazah anis sobri, dia tidak kuat, dia tidak bisa bersabar menghadapi siksaan yang demikian berat, maka dia pun menyebut nama sang pendeta. Dan sang raja yang otoriter ini waliyadzubillah, tatkala ditunjukkan kepadanya nama, disebutkan badannya nama sang pendeta, maka didatangkanlah sang pendeta dan dikatakan kepadanya, kembalilah engkau dari agamamu. Namun sang pendeta enggan untuk kembali dari agamanya, untuk murtad. Maka orang suruhan sang raja pun datang dengan membawa gergaji dan mereka letakkan gergaji itu di pas pertengahan kepala kepala sang pendeta, yang pasnya adalah pas separuh badannya, tidak sebelah kiri, tidak terlalu ini, pas di belahan tengah kepalanya. Maka mulailah digergaji kepala pendeta tadi dan sampai leher, itu pun masih diteruskan sampai punggung, sampai selangkangan tentunya, sehingga terbelahlah badan sang pendeta ini jadi dua bagian. Ya tentu, dan ini digergaji dalam kondisi berdiri, maka sakoto sakun huna wa syakun huna. Maka yang sebelah kanan kemudian jatuh ke arah kanan, kemudian yang sebelah kiri jatuh ke arah kiri. Lam yusnihi dhalika antinihi, non siksaan yang demikian berat tersebut tidaklah menghalangi dia untuk tetap istiqomah dengan agamanya. Dia menolak untuk murtad dan dia rela untuk dibunuh dengan cara pembunuhan semacam ini, dan itu tidaklah menyebabkan dia murtad dari agamanya. Maka masya Allah, satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian didatangkanlah orang yang buta yang dulu jadi menteri sang raja, yang beriman pada Allah dan kafir dengan sang raja. Maka dia pun diminta untuk murtad dari agamanya dan dia menolak. Lalu dia diperlakukan sebagaimana yang diperlakukan pada sang pendeta. Lam yaruduhu dalika andini, padahal boleh jadi dia melihat bagaimana pendeta tersebut digergaji. Namun apa yang dia saksikan, perbuatan yang sangat mengerikan yang dia lihat dengan mata kepalanya, itu tidaklah menyebabkan dia murtad dari agamanya. Maka kisah ini menunjukkan bahasanya seorang itu wajib untuk bersabar dalam mempertahankan akidah dan keimanannya. Akan tapi apakah seorang itu wajib bersabar meskipun dibunuh, ataukah boleh mengucapkan kalimat kekafiran dan itu tidaklah membahayakannya jika memang betul-betul dipaksa? Maka dalam masalah ini perlu rincian. Yang pertama, jika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan pribadinya, maka dia boleh milih. Jika dia mau, dia boleh mengucapkan kalimat kekafiran dalam rangka mencegah pemaksaan, dengan catatan dia pun masih hatinya mantap dengan iman. Pilihan yang kedua, seandainya dia mau, dia boleh ngotot dan menolak meskipun dibunuh. Pilihan semacam ini idzakan al-amru, jika masalah ini berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang, semata-mata kepentingan pribadinya. Yakni misalnya dikatakan pada seorang, sujudlah kepada berhala dan dia tidak mau sujud, akhirnya dibunuh, atau bersujud dalam rangka mencegah terhindar dari pemaksaan dan tidak dibunuh. Maka ini satu hal yang boleh. Kemudian yang kedua, jika permasalahan ini berkaitan dengan agama. Artinya, lau kafara, seandainya dia kafir meskipun pura-pura di depan banyak orang, niscaya banyak orang ikut kafir. ikut berkata dengan perkataannya, ikut berbuat dengan perbuatannya, maka tidak boleh baginya mengucapkan kalimat kekafiran. Wajib baginya bersabar meskipun dibunuh. Maka statusnya dalam hal ini adalah jihad fisabilillah. Dan orang yang berjihad adalah orang yang yukdim alal qatli, menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Walau kutila, meskipun dia akhirnya betul-betul dibunuh. Karena dia ingin agar agama Allah lah yang mulia. Oleh karena itu, jika seorang itu adalah tokoh di masyarakat dan dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran, tidak boleh baginya mengucapkan kalimat kekafiran. Terutama di zaman kekacauan, di zaman demikian paham kekafiran itu tersebar, maka wajib baginya untuk bersabar meskipun dibunuh. Contoh dalam hal ini adalah apa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika dia mendapatkan penyiksaan gara-gara mempertahankan akidah. Dan adalah siksaan yang sangat luar biasa, dan kisahnya adalah kisah yang terkenal. Dia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah ciptaan Allah dan bukan firman Allah. Beliau menolak, disakiti, dan uzira dihukum karena ucapannya. Sampai-sampai dia pernah diseret pakai bagal, peranaan kuda dengan keledai, di tengah-tengah pasar. Dan dia adalah, padahal dia adalah seorang ulama yang punya banyak pengikut, ulama karismatik di zamannya. Jadi diseret pakai bagal di tengah-tengah pasar sambil dicambuki. Sampai hatta yursa alaih, sampai beliau enggak kuat dengan siksaan tersebut dan pingsan karena siksaan itu. Akan tapi setiap kali dia sadar dari pingsannya, dia mengatakan Al-Qur'anu kalamu rabbi ghairu makhlukin. Al-Qur'an adalah firman Tuhanku dan bukan ciptaan Tuhanku. Maka tidak boleh bagi Imam Ahmad untuk mengucapkan kalimat kekafiran meskipun dia dipaksa. Karena semua orang menunggu apa yang dikatakan, apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad. Seandainya dia mengatakan Quran makhluk, niscaya semua orang akan mengatakan Quran makhluk dan rusaklah agama. Akan tapi beliau radhiyallahu anhu menjadikan dirinya sebagai tebusan untuk membela agama. Oleh karena itu beliau bersabar dan berharap pahala dengan siksaan yang beliau alami. Wa kanatul aqibatu lahu walilhamdu, dan hasil akhir yang baik untuk beliau. Dan pernah ada ketika beliau di penjara, saat di penjara ada orang yang membesuk, salah satu murid beliau membesuk dan mengatakan, "Wahai Imam, kenapa engkau tidak pura-pura saja mengatakan Quran itu makhluk dalam rangka supaya engkau tidak terus-menerus disiksa seperti ini? Bukankah engkau dipaksa dan Allah memberikan keringanan bagi orang yang dipaksa?" Maka jawaban Imam Ahmad, "Coba lihat apa yang engkau, apa yang ada di balik penjara sana. Apa yang terjadi?" Maka dia pun kemudian, sang murid kemudian keluar dari penjara dan dia melihat ada ribuan orang. Ribuan orang ini membawa pena dan kertas. Dan sang murid bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" "Kami menunggu fatwa Imam Ahmad." "Kami menunggu fatwa Imam Ahmad." Maka dia punya simpatisan ribuan orang. Yang seandainya Imam Ahmad ketika itu mau memberontak dengan apa orang bilang people power apa-apa, itu bisa. Sangat bisa, karena masa di bawah semuanya di bawah imam, di belakang Imam Ahmad. Namun kezaliman penguasa dalam akidah beliau bukanlah alasan untuk melakukan pemberontakan yang hanya akan menimbulkan tumpah darah dan mafsadah yang lebih besar. Maka sang murid kemudian mengatakan dan kembali ke dalam, kemudian ditanya, "Apa yang kau lihat di luar?" "Aku lihat ribuan orang yang mereka membawa kertas dan pena dan mereka mengatakan kami menunggu fatwa Imam Ahmad." Maka Imam Ahmad mengatakan, "Seandainya aku mengatakan Quran itu makhluk, semua mereka akan sesat. Semua mereka akan meyakini Quran itu makhluk. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Maka tidak mengapa aku semacam ini demi terjaganya keyakinan-keyakinan mereka." Namun akibat yang baik untuklah beliau, mata khalifah ya, al-ma'mun yang menyiksa beliau itu tak lama setelah menyiksa Imam Ahmad, 4 bulan setelah menyiksa Ahmad langsung mati. 4 bulan setelah dia menyiksa Imam Ahmad dia mati karena didoakan, karena kena doanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika itu disiksa oleh aparat keamanan, belum sampai dihadapkan kepada penguasa Khalifah Al-Ma'mun, dan beliau berdoa, ya Allah, aku tidak ingin berjumpa dengan Al-Ma'mun. Aku tidak ingin berjumpa dengan Al-Ma'mun. Maka Allah wafatkan Al-Ma'mun sebelum sempat. Dia punya rencana besok memanggil Imam Ahmad. Sebelum rencana itu terlaksana, dia sudah mati malam harinya. Kemudian setelah itu, kemudian ada datang masjid, ada dua khalifah lagi setelah itu yang juga menyiksa Imam Ahmad, Mu'tasim dan Wathiq. Kemudian setelah itu Allah datangkan khalifah yang saleh, yaitu khalifah Mutawakkil Billah rahimallahu ta'ala, yang memuliakan Imam Ahmad dengan pemuliaan yang luar biasa. Maka tidaklah Imam Ahmad meninggal dunia sampai Allah telah gembirakan hati beliau, biayakula al-haqu alian murtafi al-saud. Beliau meninggal dunia dalam keadaan kebenaran itu mulia dan memiliki suara yang keras yang mendominasi di masyarakat, dan masyarakat pun mengucapkan dan meyakini kebenaran bersama beliau. Wa khudila a'da'uhu, dan musuh-musuh Imam Ahmad pun terhinakan, yang dulu alladzina kanu yuhaddisuna al-khulafa alaih, yang mereka dulu membisik-bisiki khalifah untuk memaksakan keyakinan yang sesat tadi dan menyiksa Imam Ahmad untuk itu. Walilalhamdu wa hadza dalilun, maka ini adalah dalil bahasanya akibat yang baik untuk orang-orang yang bersabar, dan memang demikianlah keadaannya, wallahul muwafiq. Namun apakah kasus rahib, kasus kemudian sang menteri yang mereka memilih bersabar itu karena alasan sebagaimana alasan Imam Ahmad? Tentu jawabannya tidak. Karena masyarakat ketika itu masih kafir. Tentu alasan sang rahib, demikian juga menteri, untuk milih bersabar dan mati bukan karena alasan sebagaimana alasan Imam Ahmad. Karena masyarakat masih kafir, mereka baru beriman setelah gulam itu mati, dipanah dengan panahnya sendiri oleh sang raja, baru kemudian semuanya jadi beriman. Sehingga mengkaitkan kisah rahib, kisah sang menteri yang digergaji, dibelah dua badannya, dengan kisah Imam Ahmad sebenarnya kurang nyambung. Kurang nyambung, ya kan? Karena kondisinya berbeda. Imam Ahmad bersabar menghadapi siksaan karena dalam keadaan orang-orang itu punya keimanan yang benar. Dia tidak ingin, meskipun bohong-bohongan itu hukum asalnya boleh, dalam rangka menghindari siksaan dan pemaksaan, Imam Ahmad memilih bersabar untuk menjaga akidah masyarakat. Sedangkan kisah rahib dan kisah yang ini tidak memiliki manfaat menjaga akidah masyarakat karena kondisi masyarakatnya berbeda. Maka saya katakan berkaitan dengan penjelasan Syaikhul Utsaimin untuk ini tidak nyambung. Ini tidak nyambung. Yang benar, kenapa mereka bersabar dan memilih untuk digergaji meskipun mereka memilih mati demi mempertahankan akidah? Karena dalam syariat, sebelum syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan untuk bersabar menghadapi pemaksaan. Dan orang yang mengucapkan kalimat kekafiran meskipun dalam kondisi dipaksa, statusnya kafir. Statusnya kafir. Sebagaimana hadis urfi'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan dosa dari umatku perbuatan yang salah karena lupa, tidak sengaja atau dipaksa dari umatku. Artinya dimaafkan karena terpaksa itu tidak ada pada sebelum umatku, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena status hukumnya berbeda. Kalau dalam syariat Muhammad terdapat kemudahan dan kelonggaran. Jika orang itu betul-betul dipaksa, dia kemudian pura-pura mengucapkan kalimat kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran, itu tidak membatalkan iman, dengan catatan hatinya mantap dalam keimanan. Namun dalam syariat umat terdahulu, itu kalau orang itu dipaksa, kemudian akhirnya karena terpaksa dia mengucapkan ucapan kekafiran atau perbuatan kekafiran, maka dia kafir karenanya. Maka tidak ada pilihan kecuali harus bersabar. Lama qatala al-malik ar-rahib, maka setelah sang raja membunuh sang pendeta dan membunuh menterinya, maka didatangkanlah al-ghulam, dan dia pun diminta untuk murtad dari agamanya kemudian kembali kepada agama sang raja. Agama sang raja adalah agama kemusyrikan, karena dia waliyadzubillah memaksa rakyatnya untuk beribadah, menyembahnya dan mempertuhankannya. Maka sang anak muda pun enggan menolak untuk murtad. Lalu sang raja menyerahkan anak ini kepada sejumlah kawan-kawannya, yaitu sejumlah orang dan yaitu para tentaranya. Dan sang raja berkata pada mereka, bawa anak ini ke gunung ini atau itu, ya, satu gunung yang telah dikenal oleh mereka. Dia adalah gunung yang sahikun rafi'un, gunung yang kokoh dan gunung yang tinggi. Waqala lahum, dan sang raja berkata pada mereka, jika mereka telah sampai ke puncak gunung, lemparkanlah anak itu, yaitu ke jurang, liyaqa' min ra'sil jabal wa yamut, supaya kemudian dia jatuh sampai ke dasar gunung dan mati, setelah kalian tawarkan padanya untuk murtad dari agamanya. Namun jika dia murtad, jika dia mau murtad maka jangan dilemparkan, jika dia tidak mau murtad maka lemparkanlah dia. Maka tatkala mereka sampai ke qomat al-jabal, puncak gunung, mereka meminta si ghulam tersebut untuk murtad dari agamanya dan dia pun menolak karena iman telah demikian kokoh dalam hatinya, tidak mungkin baginya untuk berubah, berpindah ataupun goyang. Maka tatkala mereka bermaksud untuk melemparkannya, anak ini berdoa, Allah makfinihim bima syi'ta, ya Allah selamatkanlah aku dari gangguan mereka-mereka ini dengan cara apapun yang kau kehendaki. Maka ini adalah doa orang yang mutar, doa orang yang beriman dan dalam dia kondisi mutar, dalam kondisi genting. Dan diantara doa yang makbul adalah doa ul-mutar, doa orang yang dalam kondisi genting, apalagi anak ini memang pada dasarnya dia mustajab doanya. Maka ya Allah selamatkanlah aku dari gangguan mereka dengan cara apapun yang kau inginkan, yaitu dengan cara-cara yang kau inginkan, dan dia tidak menegaskan cara apa yang dia minta. Maka Allah kemudian menimbulkan gempa, mengguncang gunung tersebut. Nah, dan tentara-tentara tersebut malah berjatuhan dan mati, sedangkan sang anak itu malah selamat. Datanglah sang anak ini kepada sang raja. Maka sang raja mengatakan, apa yang menyebabkan engkau bisa malah tidak abika, berita apa yang engkau bawa, di manakah tentara-tentaraku yang tadi bersamamu? Maka dia mengatakan, Allah telah selamatkan aku dari mereka. Maka sang raja kemudian menyerahkan anak ini pada sekelompok yang lain, dan dia perintahkan agar mengarungi lautan, fi qarqurin, dengan perahu, yaitu safinatin, dengan perahu. Maka jika telah sampai tengah laut, tawarkan padanya untuk murtad. Jika dia tidak mau murtad, lemparkanlah dia ke dalam ke lautan. Tatkala mereka telah sampai di tengah laut, maka mereka tawarkan kepada anak ini untuk murtad dari agamanya, yaitu untuk murtad dari keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Maka sang anak pun mengatakan tidak, dan dia enggan dan dia berdoa, ya Allah selamatkanlah aku dari gangguan mereka dengan cara apapun yang kau inginkan. Maka perahu itu pun terbalik dan mereka semua tenggelam dan Allah selamatkan anak itu. Kembali dia datang kepada sang raja dan berkata, dan sang raja berkata, bertanya kepadanya, di manakah kawan-kawanmu, tentaraku yang tadi bersamamu? Maka dia ceritakan apa yang terjadi. Kemudian anak muda ini mengatakan, sehingga engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Sang raja bertanya, apa itu? Maka sang anak mengatakan, kumpulkan semua rakyatmu di satu tempat, di alun-alun yang luas. Maka semua penduduk negeri ini kumpulkan di satu tempat. Dan saliblah aku dengan menggunakan pelepah kurma. Dan ambillah satu anak panah dari wadah anak panahku, letakkanlah di tengah-tengah busur, kemudian panahkanlah, dan sebelumnya ucapkanlah Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah, Tuhannya anak ini. Maka jika engkau melakukan hal tersebut, engkau bisa membunuhku. Maka sang raja pun betul mengumpulkan semua rakyatnya di satu tempat, di padang yang terbuka, tempat yang terbuka, dia salib anak itu, dia ambil anak panah dari wadahnya dan dia letakkan di tengah-tengah busur, kemudian dia panahkan dan sebelumnya dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan dia lemparkan panah tersebut dan anak panah tadi mengenai pelipis, atau anak panah tadi mengenai pelipis si anak. Maka anak tadi pun meletakkan tangannya ke pelipisnya dan meninggal dunia. Namun yang terjadi, semua orang, semua rakyat raja ini mengatakan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Rabb anak tersebut. Mereka beriman pada Allah dan kafir dengan sang raja. Dan inilah yang diinginkan oleh anak tadi, dengan sehingga dia rela mati karena menyebabkan satu kerajaan beriman semua. Maka di antara pelajaran, maka dalam potongan hadis ini terdapat dalil untuk sejumlah masalah. Yang pertama, kuatnya keimanan ghulam tersebut dan keimanannya tidaklah goyang dan tidak pula yatahawal, tidak pula bergeser meskipun berbagai ancaman kematian di depannya. Kemudian dalam kisah ini terdapat salah satu tanda kekuasaan Allah, di mana Allah muliakan anak tersebut dengan Allah terima doanya. Maka guncanglah gunung, maka Allah guncangkan gunung dengan orang-orang yang ingin melemparkannya dari puncak gunung, sampai akhirnya malah orang-orang yang ingin melemparkannya itu malah yang berguguran masuk ke dalam jurang dan mati. Kemudian Allah Azza wa Jal adalah itu mengabulkan doa orang yang dalam kondisi genting ketika dia mau berdoa. Sebagaimana firman Allah, bukankah dia adalah zat yang yujibul mutara idza da'ahu, mengabulkan doa orang-orang yang dalam kondisi genting ketika dia mau berdoa. Maka ayat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran terdapat dalil kalau doa orang dalam situasi genting adalah doa yang Allah dengarkan. Kenapa? Karena orang dalam kondisi genting dan kepepet ini doanya khusyuk sekali. Dia tidak bakalan mikir yang lainnya. Dia akan konsentrasi mikirkan doanya. Kalau enggak genting, wah itu boleh jadi ke pasar, ke rumah, dan seterusnya. Enggak fokus. Oh, yang genting gawat terpojok, yang lain itu hilang semua. Maka doanya hanya fokus pada doa yang dia panjatkan. Maka doa orang yang genting dan dalam kondisi gawat itu mustajab. Di antaranya adalah doa anak ini dalam kondisi gawat, mau dibuang ke, dicampakkan ke dalam jurang, maka dia doanya, doa orang yang dalam kondisi gawat dan genting, maka Allah kabulkan doanya. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.